hal yakun ba'dhun aw sahihun an tahrim kama yali. Kama yali ini adalah mazhab apa? Hambali ya, yang salah simpul ya, nanti antum menyimpulkan dari ini. Bahwa menyimpulkan khilaf ma'ah dari ulama dalam ini. Liru ini rincian dalam mazhab Hambali. Menurut Hambali, ingkana nahyu a'idan itu an yakuna, saya baca biar lebih mudah, an yakuna nahyu a'idan ila zatil manhi an au syarti fayakunu batilan. Idan al-mazhab Hambali yaqulun madha, idha kana nahyu, idha kana nahyu alladhi fa'altahu anta a'idan ila zatil manhi anhu, ila zatil manhi anhu, imma fil mu'amalah wa imma fi ibadah أو شرط العبادة أو شرط المعاملة فتكون تلك العبادة أو المعاملة باطلة بسبب فعلك ذلك النحي ذلك النحي الذي عاد إلى شرطها أو إلى ذاتها. واضح؟ Ini benar. Rincian yang pertama. Apabila larangan tersebut berkaitan dengan memang zatnya yang dilarang. Nah, misalkan apa? Jangan jangan kalian salat ilal kubur. Kan zatnya memang dilarang. Karena di luar salat kan tidak ada larangan untuk menghadap kuburan. Maka dari itu para ulama, sebagian ulama besar, jumhur ulama berpendapat enggak sah salatnya. Ya, walaupun ya tidak bertujuan syirik. Kalau tujuan syirik memang sudah jelas kufur. Kalau syirik besar, ya, itu tidak di dalam pembahasan lagi. Atau hadis Nabi, la tabi' ma laysa indak, la tabi' ma laysa indak. Atau larangan riba, memang zatnya yang dilarang. Larangan jual khamar, zatnya. Ya. Aw syartihi, atau bukan zatnya, tetapi larangan tersebut di dalam suatu ibadah. Perkara yang terlarang tersebut dia sebagai syarat ibadah atau suatu muamalah. Kalau dia dilakukan maka ibadah atau muamalah tersebut akan batal. Ya. Contohnya yang kembali kepada muamalah zatihi menurut Al-Hanbali, an-nahyu 'anil bay' ba'da nida'il jum'ah ats-tsaniyah mimman talzumul jum'ah, hadha 'ala qawli man yaqulu bi syar'i bi masyru'iyyati al-adhan tasnin al-adhan fi yawm al-jum'ah. Ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'u ila dzikrillah wa dharul bay', dharu fi'lu amrin. Ya, secara sigha dia fi'l amr, tapi secara makna dia fi'l, secara makna dia nahyun. Ya. Kata sebagian ulama, di sini larangannya kembali kepada zat jual beli. Memang jual belinya yang dilarang. Beda hanya kalau jual beli di ketika sudah dikumandangkan azan boleh, tapi kita melakukan sesuatu akad ya, dengan cara yang haram. Artinya haramnya bukan karena jual beli ya. Artinya jual belinya dihalalkan, tapi karena ada sesuatu dari lain hal menjadi hak, jadi haram. Kalau ini memang jual belinya yang diharamkan. Memang jual belinya dia diharamkan. Jelas ya? Zatnya memang diharamkan, bukan yang lainnya. Contoh yang kembali kepada syarat ibadah, sebuah larangan yang kembali kepada syarat ibadah, an-nahyu an lubsir rajul thawb al-harir fa satru al-aura syartun li sihhati as-salah fa idza satraha bi thawbin manhiyyan 'anhu lam tashih as-salah li 'awdi an-nahyi ila syartiha. Tabliyah, contoh yang larangan tersebut kembali kepada suatu ibadah adalah seorang salat, seorang lelaki salat menggunakan pakaian dari sutra, maka enggak sah salatnya. Apa alasannya? Karena dia telah melakukan hal yang terlarang. Apa itu? Memakai kain sutra. Dan dia memakai kain sutra di sini untuk syarat sah salat. Apa syarat sah salat? Menutup aurat. Berarti larangan yang dia langgar kembali kepada apa? Syaratnya ibadah tersebut. Maka berarti tidak sah. Ini menurut Hambali. Jelas ya? Kita ikut Hambali dulu sekarang. Contoh lain dalam masalah muamalah, sebuah larangan yang kembali kepada syaratnya muamalah, an-nahyu an bai'il haml. larangan menjual janin. Ya, kalau jual satu ekor sapi bersama janinnya enggak masalah. Ya. Ya sebutu tabaan mala ya sebutu istiqla istiqlalan. Naam. Antum jual misalnya ada sapi, janin dalam sapinya anda jual 1 juta buat antum. Ini enggak boleh. Dan ini sepakat ulama ya. Tentang tidak boleh, sah tidak sah itu jadi khilaf. Fal ilmu bil mabi' syartun li sihhatil mabi'. Kata mereka, Hambali enggak sah jual beli di sini. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang terlarang. Apa itu? Al-gharar. Al-gharar. Ya. Berarti dia tidak memenuhi syarat sah muamalah. Syaratnya jual beli apa? An yakuna al-mabi'u ma'luman. Ya. Di sini enggak malum. Faidha ba'a al-hamal lam yasal bil li'audi nahi ila syartihi. Apa syarat sah ibadah? Ai muamalah. Ahsan. An yakuna al-mabi'u ma'luman. Huna lam yakun ma'luman. Berarti enggak sah. Kenapa? Karena pelanggaran yang dia lakukan itu kembali kepada syarat sah. Ini menurut Hambali. Jelas ya? Berarti kapan bisa batal kalau kembali kepada zatnya atau kembali kepada syarat ahsan. Yang kedua an yakuna an-nahyu aidan ila amrin kharijin la yata'allaqu bi dhatil manhi an wala syartihi fayakunu batila. Ini sebaliknya dia di atas perkara yang terlarang tersebut yang dia langgar dalam perkara yang di luar ibadah. Artinya tidak, dia bukan ibadah atau muamalah yang dia lakukan tersebut yang terlarang. Ya. Dan yang dia lakukan pun bukanlah sebuah syarat dalam suatu ibadah atau muamalah. Maka sekedar haram, tetapi ibadahnya tetap sah, muamalahnya tetap. Contoh dalam masalah bab ibadah, annahu an lubsir rajul imamatul harir. Dia salat menggunakan sorban dari sutra. Sutra haram enggak? Haram. Tapi sini kalau dia pakai salatnya sah. Kenapa? Karena imamah bukan syarat sah salat, ya. Dan yang dia lakukan pun bukan sesuatu yang terlarang. Kecuali ada bunyi hadis, jangan kalian salat menggunakan sorban dari sutra. Berarti itu sudah kembali kepada zatil manhi. Memang itunya yang dilarang. Kalau ini kan dilarang kain sutranya, bukan sorbannya. Ya. Jelas ya? Jadi ada hadis yang berbunyi, jangan kalian salat menggunakan kain, jangan kalian salat menggunakan sorban dengan kain sutra. Berarti ya untuk ila tadi manhi. Syarat bukan juga, karena menutup kepala bukan syarat sah salat. Jelas kan? Qal falau sallahu alaihi imamatu haririn lam tabtul salatuhu. Karena nahi la ya'udu ila dzatin shalah wala syartiha. Contoh dalam bab muamalah kata beliau annahyu 'anil ghisy. Menipu. Kalau ba'a syai'an ma'al ghisy lam yutil al bay' karena nahi la ya'udu ila dzatil bay' wala syartihi. Ghisy. Bai' ghisy ya dia mengiklankan mempromosikan barangnya tetapi tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, tidak sesuai dengan hakikatnya. Kau enggak sesuai dengan hakikatnya. Ya, contohnya sekarang iklan-iklan minum Fanta bisa terbang orang. Termasuk bin najis. Wala tanajashu. Ya. Minum Fanta bisa tergelenggang. Ghish. Ya. Tapi kalau ghishnya kembali kepada gharar, ini kembali kepada syarat sahnya al-mabi' atau dia jual itu mobil saya. Dia tunjuk ke sana di parkiran mobilnya apa? Banyak. Ini ada nilai ghisy di situ, penipuan kan. Tapi kembali kepada syaratnya sah. Baik, kenapa? Karena dengan ucapan dia itu berarti al-mabi lam yakun ma'lum. Tapi kan al-mabi ma'luman. Nah, ini barang tuantum. Harganya sekian. Dia bilang ini bagus sekali suaranya. Ini mesinnya dari Amerika, pada mesinnya dari Korea. Ya. Atau ada sedikit yang diganti sama dia. Tapi barangnya dilihat oleh orang maklum. Jelas ya? Baik. Qal wa qad yakhruju an-nahyi 'anit tahrim. Seperti yang terjadi masa Nabi, orang yang jual setumpuk gandum di atas yang bagus, setelah Nabi masukkan tangannya ke dalamnya, lihat di dalamnya apa? Basah. Artinya dia maklum ada, tapi dia menipu. Barangnya ada, dipastikan ada. Qal wa qad yakhruju an-nahyu an at-tahrim ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadhi dhalika fa minha. Ini rincian di atas menurut mazhab Hambali. Ya. Adapun yang pertama ulama sepakat an yakuna nahyu aidan ila dhatil manhi anhu asyarti fa yakuna. Ini secara umum sepakat, tapi pada contohnya tadi khilaf ulama. Contohnya menggunakan pakaian sutra menutup aurat dan kain sutra, sah salatnya. Karena larangan di sini sudah berlaku sebelum dia melakukan salat. Kecuali ada dalil yang membunyi jangan kalian menutup aurat di dalam salat dan kain sutra, itu baru enggak sah. Jelas ya? Tapi memakai kain sutra memang sudah keluar dari sudah haram di luar salat. Kemudian dia bawakan ke dalam salat walaupun dia bawakan untuk syaratnya sah salat. Seperti orang berwudu dengan air yang gosok, syarat sah salat. Apakah enggak sah wudunya? Karena itu air curian? Enggak, tetap sah. Seperti orang berangkat ya haji umrah, sah. Hajinya sah, tapi belum tentu dia dapat pahala. Yang jelas dia telah melakukan perbuatan haram. Ya, jelas ya. Qal al-karah, dan itu yang rajin ya. Kembalikan kepada ya, apakah larangan tersebut kembali ketatnya ataukah tidak. Adapun jika suatu larangan itu sudah terlarang sebelum dia memasukkannya ke dalam suatu ibadah atau muamalah tersebut, maka kalau dia masukkan ke dalam muamalah atau ibadah tersebut, ibadah tersebut tetap sah, namun dia tetap haram. Seperti seorang salat menggunakan pakaian yang memiliki ghadul arwah atau syamil sah salatnya kata Syamil, tapi dia berdosa karena surah muharramah ya kharij salah wa dakhilu as-salah. Kecuali dalil bunyinya jangan kalian salat menggunakan kain sutra, ini enggak kembali kepada zatnya. Faqad yakhruju an-nahyu ila annani tahrim ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadhi dhalika fa minha al-karaha ya wa mathalu لذلك بقول لا يمسن أحدكم ذكر بيمينه وهو يبلغ قال إن النهي هنا لكراهة. Apa dalilnya lekaraha? لأن ذكر صارفنya apa? صارفنya kata mereka maknawi. لأن ذكر بطاعة من الإنسان ولحكمة من التنزيه اليمين. Tapi ini pendapat yang ضعيف مرجوح والراجح tetap على أصله. صارفنya tidak kuat. Karena kalau alasan لأن ذكر بطاعة من الإنسان إثبار berarti kalau itu enggak boleh juga dikatakan haram. Karena kaki pun bagian dari bid'ah ya bid'ah min al-insan ya wal hikmah min an-nahyi tanzihul yamin katanya. Baik, kalau demikian makan tangan kiri enggak haram juga dong mimbab ya, karena tangan kiri juga bid'ah min al-insan, dan hikmahnya juga tanzihu al-yamin, memuliakan bagian yang kanan. Yang tepi makan yang itu merupakan iman, malah yang digunakan dengan tangan di kiri. Makanya pendapat yang kuat dalam hal ini, setahu saya Syaukani juga mengungkap pendapat ini dalam syarah Datul Akhbar Muhammad bin Tuan Syaukani. Manu laisa fi babi fiqhalam. Ya, al-muhim al-as tidak dikatakan karaha kecuali ada sharif yang kuat. Apa diantara sharif yang paling kuat? Setelah ada yang larangan Nabi melakukannya. Ya, Nabi melakukannya. Dan Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan yang haram. Nah, kalau ada yang bertanya, berarti Nabi melakukan sesuatu yang makruh? Ahsan. Sebagai ulama menyatakan pada diri Nabi saat itu enggak dikatakan makruh, karena boleh ingin menerangkan bahwa larangan ini untuk makruh. Jelas ya? Baik. Ada yang menyatakan kalau bertabrakan al-qaul dengan fi'il, yuqaddam al-qaul 'ala al-fi'il. Tapi apa enggak? Karena fi'il dan qaulnya Nabi memiliki hukum yang sama dari sebelah perkataan dan fi'il Rasulillah uswatun hasanah wal aslu fi fi'li at-tasi, dan hukum asal al-jama' baina nusus aula min isqati ihdaha ya isqati ba'dihha duna ba'd. Qala al-irsyad. Al-irsyad karena sebuah bimbingan saja. Mithlu qawli sallallahu alaihi wasallam li Mu'adh la tad'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. La tada'anna nahyun kan? Huwa fi'lun mudhari'un maqrun bila nahiyah. Ya, berarti larangan. Kenapa enggak dikatakan haram? Berarti kalau meninggalkan doa ini kita telah melakukan perbuatan yang haram. Tidak, apa alasannya? Apa syarifnya? Syarifnya al-irsyad, maknawi. Ya, sebenarnya kalau dikatakan irsyad, sebagian ulama menyatakan ini kalimat yang sangat umum. Karena sebenarnya seluruh isi agama Islam membagi irsyad. Ya kan? Anda tidak menggunakan tangan kanan dalam taharah, membabil irsyad. Ya kan? Irsyad semuanya. Kalau dikatakan setiap larangan atau setiap larangan yang sifatnya irsyad atau perintah sifatnya irsyad tidak diambil hukum wajib tapi istihbab, dalam haram tidak dikatakan tahrim, tetapi dikatakan ya semuanya, hampir semua hukum agama dalam membabil irsyad. Ya, makanya sebagian ulama menyatakan kalau dikatakan irsyad secara umum seperti ini tidak tepat, kurang tepat. Adapun dalam masalah hadis benar, kenapa? Tetapi karena ada dalil-dalil yang lain. Nabi menyatakan faliyad'u ma masya'a di ujung tasyahud. Ya. Faliyad'u ma syaa'a. Kemudian yang hadis musiu salatahu. Ya. Dan juga hadis-hadis lainnya. Kedua, ketika Nabi SAW melarang ini kepada seseorang, kemudian beliau mendahului uhib buka, di sini ada qarinah bahwa ini sekedar bimbingan yang sifatnya tidak wajib, bukan karena semata-mata al-irsyad, tapi ada qarinah, contohnya ini uhib buka, kemudian Nabi hanya menyatakannya kepada sahabat. Walaupun itu bukan kaidah umum, didukung lagi dengan hadis Nabi faliyad'u ma masya'a, Nabi serahkan kepada masyiahnya. Nah, jika hadis dukung lagi ada hadis musib salat salat tabu. Nah, ini dihafal baik-baik ya. Nah, untuk rincian nanti antum belajar lagi setelah ini. Nah, ikra, istamir. Man yadkhulu fil khitab. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي والمفلق وهو البالغ العاقل فخرج بقولنا البالغ صغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادة بعد التمييز تمريا تمرينا أو على طاعة ويمنعه من المعاصي ليحتاد الكافة عنها وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنعه مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد ولو فعل المأمور به lam yasihu minhu illa li adami qasdi imtithali minhu wala yuradu ala hadha ijabun zakati wal hukuki al-maliyati fi malil sabiri wal majununi li anna ijabun hadhihi marbutun bi asbabin mu'ayyinatin mata wujidat tabata al-hukmu fahiyya manduru fiha ila sababi la ila fa'il wa taklifu bil amri wa nahi syamilul muslimina wal kufari lakinal kafiru la yasiha minhu fa'al ma'mur bihi halin kufrihi liqawlihi ta'ala wa ma mana'ahum antuk balamin hum tafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wala yu'maru biqada'ihi idha aslama لقوله تعالى وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم للأمر بن عاص أما علمت يا أمر أن الإسلام يخدم ما كان قبله وإنما يعاقب على تركه إذا مات على كفره لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقول مع القائلين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Nah, ini saya kira ma'ruf pembahasan ini kan. Jadi ini pembahasan umum. Yang disebut mukallaf dalam agama ini siapa? Ya. Ini sudah mas, boleh singgung lagi di sini dan secara fikih kemarin sudah kita bahas di ahkam at-taklifi. Taklifi ya. Karena at-taklifi ya al-murad huwa khitabu asy-syara', khitabu asy-syara'. Ya. Nah, kenapa? Kambing. Sapi siapa? Sapi ras. Itu kenapa di luar? Apakah di luar itu? Ranjang anak tafis. Ya, yang pertama kata beliau, al-mukallaf huwa al-baligh al-aqil. Baligh. Ya, sudah lewat pembahasan ya. Tetapi bukan berarti anak yang belum baligh tidak diperintahkan untuk ibadah kalau dia sudah memayis seperti muru auladakum wa huwa sab wa hum abna'u sab'i sinin wa yumna' min al-ma'asi dia asyad al-kaf an ini juga sudah kita sebutkan dari ulama salaf asar dari ulama salaf ketika mereka membiasakan murid-murid mereka berpuasa Ramadan anak-anak mereka yang masih memayis wa kharaja al-aqil al-majnun secara al-amr wa nahi kepada dirinya dia tidak mukallaf dia ya kecuali zakat. Kenapa? Karena zakat itu wajib bukan melihat kepada orangnya, tapi melihat kepada sebabnya. Sebabnya apa? Bulughun nisab dan bulughu al-haul. Ya. Maka kalau si majnun punya harta yang sudah haul, sudah sampai haulnya dan nisabnya sudah sempurna dikeluarkan karena di sini walaupun dia bukan mukallaf tetapi zakat bukan dilihat karena zakat tidak dilihat dia ini sudah balik atau belum, beda dengan hukum yang lainnya, beda dengan sholat puasa dilihat dia balik atau belum. Tapi kalau zakat sebab wajibnya apa? Bulughul haul wal nisab. Alasan yang kedua karena zakat berkaitan dengan hak orang lain. Andai kata ada anak kita yang majnun naudzubillah mengambil barang orang lain, apakah bukankah sebuah kewajiban bagi kita untuk mengembalikannya? Kewajiban, walaupun dia tidak berdosa. Apa bedanya dengan zakat? Itu kan hak orang lain, hak fakir miskin, jelas ya? Memang dia tidak muwajjah bil amri wan nahi. Yang diwajjah siapa? Walinya. Yang muwajjah bil amri wan nahi adalah walinya. Karena kalau dikatakan tidak, berarti boleh dan dilepasin orang majnun. Terserah dia buat apa-apa, enggak bisa dituntut. Kacau dunia ini. Jelas ya? Itu pendapat yang rajih tentang orang yang tidak majnun dalam masalah zakat. Walakinnahu yumna mimma yakunu fi ta'udin ala ghairi fasadih walau fa'ala al-ma'mur lam yasih minu al-fi'i li'adimi qasdi al-imtithamin ولا يرد على هذا إجاب الزكاة والحقوق المالية في مال صغير ولا مجنون لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة متى وجد ثبت الحكم وهي منظور إلى السبب لا إلى الفعل. الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما. الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما. والتكليف بالأمر ونهي شامل للمسلمين والكفار. إني مسألة خلاف baru lagi ya. Apakah al-kuffar mukhatabun bil amri wan nahyi secara khitabnya saja, apakah mereka muwajjahun? Jelas ya. Lakinil kafir la yasih. Syekh menguatkan pendapat sebagian ulama bahwa kufar pun mukhatabun bil amri wan nahi. Dalam artian kalau mereka di hari kiamat nanti dan mereka mati di atas kekufuran, maka mereka mendapatkan dosa kekufuran dan dosa ibadah al-amr yang mereka tinggalkan dan dosa karena mereka melanggar an-nahi. Jelasnya, walaupun kalau dia salat enggak sah salatnya. Karena apa? Karena kekufur. Qurwa ma man antuk bala sadaqam illa an kafaru billah. Apa dalilnya? Wa ma mana'hum an ibla sebutkan di sini. Apa dalilnya mereka mukhatabun bil amri wa nahi ma salakakum fi safar qalu lam nakum minal musallin. Dan ini orang kafir. Buktinya apa? Bukti ayat setelahnya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mu'min tidak mungkin yukadzib biyaumiddin. Ini kan yang kafir. Tapi dia sebutkan salah satu dosa dia yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka adalah tarkus shalah wa tarkus zakah. Ya. Menunjukkan apa? Bahwa al-kufar mukhatabun bil amri wa nahi bima'na annahum yu'aqabun ala tarkil amri wa fi'lin nahi. Ya, ba'da ismihim ala kufrihim. Wadih? Sekarang mawani takdir istamir. Ini bab ini. Mudah insyaAllah. Pelajaran terakhir dari ini kita kan. Mawani wa takdir. Lebaran hari apa? Rabu eh? Hah? Rabu. Ini pelajaran terakhir. Istamir. Mawani wa takdir. Lita'lifi mawani umminha al-jahlu wa nisiyan wal-ikhra' لقوله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي خطا والنسيان وما تسرق وما استقره عليه رواه ابن ماجه والبيهقي وله سواه شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته فالجهل عدم العلم فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تقليم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام والمتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر النسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضائي ما فات من الصلوات فإنما أمره بالفعل صلاتي حاضرتي على وجه المشروع والنسيان أذول قلب عن شيء معلوم فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه فمن أكل في الصيام ناسيا ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حل نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره لقوله النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولقراه إلزام شخص بما لا يريد فمن أكره على شيء محرم على شيء عليه فمن أكره على كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ومن أكره على ترك واجبه فلا شيء عليه حال إكراه وعليه قضاؤه إذا زال كمن أكره على ترك الصلاة على خرج وقتها فإن يلزمه قضاؤها إذا زال إكراه وتلك معانه إنما هي في حق الله لأنه مبني على وقوع ورحمتي أما في وقوف المخلوقين فلا تمنعوا من جمال ما يجب dimanu idalam yardu so idalam yardu sahibul haq sahibul idalam yardu sahibul haqqa disukut dihilang disukut diri Allah Ta'ala. Taufik dah berapa tahun ni Ma'ad? Ma'ad sini berapa tahun? 5 tahun. Kalau antum mau sungguh-sungguh belajar, tahun coba-coba tahun yang pernah pulang satu hari pun apapun alasannya. Kalau enggak antum nyesal nanti. Ya ini bacaan masih baca. Masuk ke TD udah berapa lama? Tiga tahun ya sih, waktu yang sangat panjang. Pelajaran banyak, masya Allah. Apa aja kita yang udah diselesaikan dalam 6 bulan? Lugoh 3 jilid, 2 jilid. Terus tafsirnya, jurumnya, tafsirnya, tafsir bisa selesai. Terus, tanya harus selesai juga. Nah, mestinya enggak kayak ini kesalahan itu. Kalau antum itu betul sungguh-sungguh belajar murojaah, enggak mungkin seperti ini. Sebodoh apapun, kalau dia rajin, ya emang IQ kita kurang lebih sama-sama aja, enggak ada yang lebih. Ya kan? Lebihnya itu di kerajinan aja. Walaupun IQ ya itu anugerah dari Allah. Tapi kalau antum benar-benar memahami tufasaniyah, murojaah, muzakarah, enggak akan seperti ini. Enggak usah belajar mutanya. Tufasaniyah aja lewat, antum enggak kayak gini kesalahan. Paling kesalahannya di mana? Ya dalam salah mengartikan nanti karena kurang pandai mengartikan atau masih agak kaku atau yang berkaitan dengan mufradat yang belum pernah dilewati. Sorof, amsalah kita sorif. Antum, anda wajibkan mau? Mau enggak? Wajibkan tapi anda sederhakan kehendak antum. Hah? Amsalah kita sorif. Fi'il selagi al-mujarrad wal mazid min ruba'i mujarrad dan mazid itu aja. Storkan khususnya sebelum lebaran. Ya? Sebelum lebaran. Bukan seluruh isi kitab atau kita sering selati mujarrad, selati mazid. Ya? Yang di atasnya aja. Yang wazannya aja. Tapi kalau antum hafal riwayat al-mu'tal yang musa yang misal yang muta'ah itu lebih bagus. Kalau hafal itu. Inti yang di atas saja, yang wazannya ada, wazan intinya. Fi'il selati mujarrad, al-mazid, ruba'i mujarrad, ruba'i mujarrad. Satu lagi itu ada khumasi ya, khumasi sedikit. Ya, khumasi itu. Ya, palsu. Yang wazan utamanya ada di atas. Ya, sarafan itu. Dan raja-raja meraja, itu fasanya harus meraja lagi. Nah, saya mantu kalau mondok sudah bertahun-tahun tapi belum bisa baca kitab. Fal, sekarang kita bahas tentang mawani taklif. Nah, ini juga sebenarnya sudah beliau singgung di pembahasan sebelumnya. Al-ahkam at-taklifi, at-taklifi ya. Mawani taklif maksudnya adalah apabila dia meninggalkan sebuah perintah atau melanggar sebuah larangan disebabkan salah satu dari 3 hal ini maka dia tidak berdosa. Ini maksudnya. Dia tidak berdosa. Ini maksudnya. Adapun dia harus menggantikannya ataukah tidak, ya harus kalau itu hukuk al-maliyah. Ya, hukuknya Bani Adam. Apa yang pertama? Jahl. Apa itu jahl? Adamu al-ilm. Adamul ilm. Famata fa'ala al-mukallaf muharraman jahilan bitahrim fala sya'ali. Ini secara dosa. Tempat masalahnya apakah dia wajib mengulangi ataukah tidak? Kalau itu suatu ibadah, ya. Kemudian kalau itu muamalah, apakah itu sah atau tidak? Itu pembahasannya nanti di mana? Al-fiqhiyah. Tapi boleh singgung secara umum. Kaman takallama fi shalah jahilan bi tahrimil kalam. Kalau memang dia betul-betul enggak tahu bahwa hukum berbicara dalam salat enggak boleh. Kok bisa ada orang yang namanya manusia? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Wa mata taraka wajiban jahilan bi wujuhi lam yalzamhu qada'uhu. Ini kaidahnya. Perhatikan kaidahnya. Wa mata taraka wajiban, kenapa? Jahilan. Bi wujubihi lam yalzam qada'u. Idza kana qad fata waqtuhu. Bidalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur musyi fi salati wa kana la yatma'in fiha. لم يأمر بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. Ya, ini kalau dia meninggalkan sebuah kewajiban. Tapi yang kita bahas tadi, kalau dia melakukan hal yang haram, ya, otomatis dia meninggalkan hal yang wajib. Apakah dia harus mengulanginya? Beliau mengatakan tidak. Kemudian beliau datangkan dalil mesti salat, salat. Tapi ada hadis yang lainnya di sana nanti tidak menyuruhnya. Itu sahabat siapa? Muawiyah ibn al-Hakam. Ketika berbicara dalam salat, ya kan? Ada sahabat yang mengucapkan bersin, alhamdulillah. Mengucapkan bersin, alhamdulillah boleh. Nah ini dalilnya. Jumhur ulama berapa yang sebutnya? Karena Muawiyah tidaklah mengucapkan yarhamukallah, melainkan karena dia mendengar mereka mengucapkan alhamdulillah. Dan itu pendapat jumhur. Nah, setelah itu para sahabat memukul paha-paha mereka, isyarat kepada Muawiyah agar tidak berbicara. Malah beliau menghadir lagi beberapa sahabat. Kenapa kalian menyuruh saya untuk diam? Setelah selesai salat, maka Nabi menyampaikan bahwa ini adalah salat sebuah ibadah yang layak sulufia kalam munas. Syahidnya Nabi tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi salat pada waktu masih ada karena kebodohan. Nah, bagaimana mempertemukan dua hadis ini, Ahmad? Bagaimana sih? Karena kalau dikatakan la yalzam qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu, berarti kalau demikian masalah baru lagi. Orang sudah berusaha mencari kiblat, akhirnya berijtihad ke arah sana. Selesai salat, rupanya kiblatnya salah. Waktu salat masih ada juga. Berarti harus diulangi lagi. Karena dia sudah berijtihad tadi. Ya. Nah, bagaimana itu? Sekian. Itu dari hadis Muawiyah bin Hakam, Nabi tidak mengulangi, memerintahkan beliau untuk mengulangi salatnya. Kata beliau, kalau waktunya sudah habis baru tidak diulangi lagi. Di dalam hadis musik salat, Nabi memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya. Ya kan? Faham enggak masalahnya? Ada enggak ini ta'aruf di situ? Secara zahir kan ada, menurut ilmu kita yang pendek. Kan kata Syekh, orang yang meninggalkan sebuah kewajiban, sebelumnya beliau membahas apa? Orang yang melakukan hal yang yang haram, otomatis dia sudah meninggalkan hal yang wajib, karena nahyun anil syai' amrun bidhiddihi, kata Syekh Sa'di dalam Qaidul Ihsan. Nah, kata beliau tidak la yalzam qada'uhu, dengan syarat idza qad fata waqtuhu. Mana sebaliknya, Bang? Berarti kalau waktunya masih ada, wajib bagi dia mengulangi ibadah tersebut. Beliau membawakan hadis mesti salat tahu, yang tidak tumakninah di dalam salatnya. Kemudian Nabi memerintahkan beliau untuk mengulangi salat yang masih ada waktunya, sedangkan salat sebelumnya tidak boleh perintahkan kembali untuk diulangi. Syahid dari hadis ini bahwa kalau untuk pembahasan untuk ucapan beliau, berarti kalau waktunya masih ada, wajib diulangi ibadah tersebut. Tapi dalam hadis Muawiyah ibn al-Hakam tadi, Nabi tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi salat yang mana beliau telah meninggalkan hal yang wajib pula dalam salat. Apa wajiban dalam salat? Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa salat. Yang antaranya berbicara. Faham tak sisi ta'arufnya? Apa jawabannya, Sufyan? Nah, ya Taufik. Sufyan? Wallahu a'lam. Kita cari sama-sama jawaban. Kalau belum dapat, kasih tahu anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, secara kalau kita murabaraba bisa untuk sebagai mimbab nikosh saja. Tapi secara resmi kita perlu penjelasan ulama. Ya, mungkin bisa jadi hadis Muawiyah bin Hakam tadi waktunya sudah habis. Walaupun secara zahir kan di situ langsung disebutkan Nabi menegur yang masih dalam masjid. Dan Nabi enggak mungkin bertahan dalam masjid sampai lama sampai habis waktu salat itu, kan? Itu ada korinah juga. Jawaban yang berikutnya mungkin karena sahabat musyrik salat tahu memang dia tidak melakukan rukun salat. rukun salat memang dia tidak dia lakukan. Kedua, Nabi jawaban berikutnya, Nabi ingin mengajarkan dia salat yang apa? Yang benar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasannya. Yang sebab berikutnya adalah nisyan. Ini hal ini maklum ya. Berikutnya adalah ikrah. Tetapi nisyan kalau dia ingat wajib melakukan suatu ibadah yang harus dilakukan seperti salat. Manasya salatan fali salihah idza dzakaraha. Ya, habis salat zuhur baru ingat dia belum salat subuh, maka langsung ya. Jangan menunggu subuh berikutnya sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat syarat kita itu keliru. Karena Nabi menyatakan man nasiya salatan man nama 'an salatu nasiya fal yusalliha, riwayatnya pakai fa li taqib bertertib. Wal ikrah izamu syakhsin bima la yurid, ikrah itu memaksa seorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Faman ukri 'ala syai'in muharram fala syai' 'alaihi, tapi syarat ikrah ada. Apa yang pertama? Bahwa yang mukri qadir 'ala infadi, yang memaksa dia mampu melakukan paksaan. Ingin datang anak kecil kan tuh maksa antum, kalau enggak antum saya bunuh. Yang datang anak kecil seumuran Rifki, ya ini antum bila saya dipaksa sama Rifki bunuh orang. Ya, si kecil lam yakun qadiran 'ala infadi ikrahi. Cara berikutnya apa, Sufyan? Ahsan. Ya, ancamannya tersebut tidak ada jeda waktu yang dia bisa lari. Yang ketiga, tidak ada jalan lah, tidak ada jalan keluar lainnya. Yang keempat, tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Artinya dia dipaksa untuk bunuh orang lain. Maka nyawa dia tidaklah lebih mulia daripada nyawa yang lain. Yang lain, ya, jelas ya, baik. Kalau misal wajil kalmawani inama hiya fi haq fi haqillah li'annahu mabniun 'ala al-'afw wa rahmah amma fi huquqil makhluqin fala tunna min dhimami ma yajibu dhamanu idza lam yarda sahibul haq bi suquti wallahu 'alim sab naktafi bi hadha al-qadar wa nastami fi ma ba'da al-'id inshaallah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika shallallahu 'ala sayyidina muhammad. Baik-baik meraja ya. Kalau nahu, semangat.